Kupersembahkan kali ini ada vokal handal ya, kembali bersama Bung Wawan Purwada. Istri yang ku cerai kanlah menangis di tengah hari. yang diminta dari panitia, janda gubun juga sudah.